Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Para pendengar radio muslim yang kami muliakan, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian yang berisi nasihat-nasihat yang menggugah jiwa kita dari tulisan yang di hasil karya daripada Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Saidul Khatir. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani berupa kesehatan dan juga kemampuan untuk melakukan ibadah-ibadah, dan nikmat rohani berupa iman, berupa Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan iman nikmat tersebut senantiasa ada pada diri kita dan semakin menambah nikmat kepada kita semuanya. Para pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwasanya yang namanya Islam, demikian juga iman, demikian juga ilmu, itu adalah pemberian Allah SWT. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meyakini atau memahami bahwasanya hidayah itu rizki, maka itu akan memancing kita untuk merespon dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya uang. Tapi ada rizki yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Rizki yang paling mahal yang kita dapatkan itu adalah rizki iman, rizki Islam, rizki untuk bersemangat berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rizki yang tidak ada harganya. Artinya rizki yang sangat mahal harganya sehingga tidak terjamahkan oleh nominal, ya. Itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa kami katakan demikian? Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Yang membedakan antara manusia mukmin, manusia yang mulia di sisi Allah dengan yang bukan, yang tidak mulia, itu adalah karena iman. Ya, karena iman yang ada dalam diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, tidak melihat ketampanan wajah kalian, akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan kalian. Maka kita harus syukuri bahwasanya itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah hidayah. Banyak ayat, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu nikmat yang besar. Seperti Allah SWT mengatakan, "Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, maka akan Allah sesatkan dia. Namun siapa yang Allah kehendaki, akan Allah berikan hidayah kepadanya di atas jalan yang lurus. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had." Itulah, yaitu ilmu, ajaran-ajaran Islam yang hikmah ini, wahyu yang Allah turunkan, ya. Itulah adalah hidayahnya, hidayah milik Allah. Hudallah itu adalah hidayah milik Allah yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang Allah kehendaki. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Jadi di dalam ayat ini Allah tegas mengatakan, "Dzalika hudallah." Itu adalah hidayah milik Allah. Ini dalil bahasanya hidayah itu milik Allah. Sehingga tidak patut kita berpikiran bahwasanya kita bisa soleh, kita bisa sholat berjamaah rajin, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa semangat menghadiri kajian, semangat melaksanakan sholat, sholat tahajud, sholat rawatib, ya, semangat bersedekah, dan segala kenikmatan amal saleh yang ada pada diri kita tidak pantas kemudian kita menganggapnya itu karena hasil jerih payah kita sendiri, itu karena kita yang hebat, karena kita yang berhasil melawan hawa nafsu. Bukan, jangan pernah terbetik seperti itu di dalam diri kita ya. Karena setan itu tidak pernah putus asa untuk mengajak kita agar kita menjadi pengikutnya, tidak pernah putus asa. Sekalipun kita sudah menjadi orang yang soleh, sekalipun seseorang itu sudah menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh, setan tidak putus asa untuk mengajaknya kepada jurang kenistaan. Ya, satu-satunya pintu yang paling mujarab digunakan oleh setan untuk menjatuhkan orang-orang yang soleh itu apa, ikhwah? Apa para pendengar di muslim kami muliakan? Yaitu rasa ujub, sifat ujub. Ya, ujub itu apa? Yaitu ketika seorang takjub dengan amal soleh yang ada pada dirinya, dengan takwaan yang ada pada dirinya. Ya, dan ini adalah senjata jitunya iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang soleh. Ya, iblis akan giring dia agar dia menjadi takjub atas amalan yang dia kerjakan. Oh, ini hebat. Oh, saya lebih bagus. Oh, saya paling bertakwa. Oh, saya bersih. Asalullah salamatu alaihi. Hati-hati dengan jerat-jerat setan yang seperti itu. Ya, salah seorang ulama mengatakan, "Ma ra'aitu fil musallin syarran minal ujub." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih buruk menimpa orang-orang yang rajin sholat kecuali sifat ujub yang ada pada diri mereka. Maka hati-hati, ujub ini adalah penyakit yang digunakan oleh setan, senjata yang digunakan oleh setan untuk menjatuhkan orang-orang yang soleh. Begitu orang yang soleh itu ujub dengan amal perbuatannya, maka hancur semua pahalanya, maka menjadi hancur amal soleh yang dia kerjakan, tidak bernilai, ya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ana aghna syuraka'u 'ani syirk. Aku paling enggak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amal saleh lalu kemudian dia menyekutukan aku dengan yang lain di dalam amal salehnya itu, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya. Orang yang ujub, dia berbuat syirik. Syirik apa? Syirik yang wujudnya dia menyekutukan Allah dengan kemampuan dirinya sendiri. Itu orang yang ujub. Ya. Padahal yang bisa menjadikan kita bisa berubah semua itu adalah kemudahan dari Allah. Itu rezeki dari Allah. Walau la fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, lattaba'tumusyaitana illa qalila. Niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali hanya sedikit di antara kalian saja. Jadi fadlullah itu semua adalah kita nih bisa terbebas dari hawa nafsu, dari jalan-jalan setan. Karena fadlullah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan pernah merasa ini semua adalah karena kehebatan ilmu saya. Ini semua karena memang saya orang yang bersih. Jangan pernah terbetik seperti itu. Apa bedanya dengan sikapnya Qarun yang mengatakan bahwasanya dia diberi kekayaan itu innama utituhu min ala ilmin indi. Aku diberi semua ini karena memang saya orang pintar. Memang saya pintar dagang. Nah, itu kesombongan, itu ujubnya Qarun kepada harta. Orang yang saleh ujubnya kepada amal saleh. Kira-kira mana yang lebih parah, ikhwah? Ujub kepada amal soleh atau ujub kepada dunia? Tentu ujub kepada amal soleh itu lebih merusak, itu lebih parah. Kenapa? Karena amal soleh itu harusnya bersih dari hal-hal yang seperti itu. Ini semuanya akhirat ya. Kalau dunia memang kotor, sehingga ketika seorang ujub dengan dunia itu masih, kalau dibandingkan dengan ujub kepada amal soleh, lebih wajar. Lebih wajar ujub kepada dunia. Ya, amal soleh yaitu suasana seorang itu ingat akhirat, ya, juga masih bisa ujub. Nah, hati-hati ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah jerat-jerat setan yang digunakan untuk menjatuhkan orang-orang yang saleh. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yaitu sebuah ayat yang menjadi renungan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Sayyidul Khatir untuk menyampaikan pesan bahwasanya taufik ataupun hidayah itu rezeki dari Allah, agar mengikis kesombongan dalam diri seorang yang soleh, agar orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu terbebas dari sifat ujub itu. Allah SWT mengatakan, yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Mereka telah memberi nikmat, ya, dengan masuk Islamnya mereka, ya, mereka telah memberikan nikmat kepadamu dengan masuk Islamnya mereka, dengan masuk Islamnya mereka. Qul la tamunnu alayya, katakan, katakanlah, jawablah bahwasanya kalian tidak memberikan nikmat kepadaku karena kalian masuk Islam. Artinya kalian masuk Islam itu bukan berarti kalian memberikan nikmat kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum, akan tetapi yang memberikan nikmat kepada kalian sehingga kalian memeluk Islam itu Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, Allah yang memberikan kepada kalian nikmat sehingga kalian itu mendapatkan hidayah menuju iman. Islam itu adalah nikmat dari Allah SWT, rizki dari Allah SWT yang Allah berikan kepada kita berdasarkan sesuai yang Allah kehendaki, sesuai dengan ilmu Allah, rahmatnya Allah, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau, yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah kehendaki bagaimana yang Allah pandang layak menerima hidayah. Ya, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak, bukan karena kita orang yang kurang pintar ataupun orang yang kaya raya ataupun orang yang bangsawan ningrat, bukan karena itu, tapi Allah berikan kepada kita hidayah karena semata-mata itu karunia, pemberian Allah. Melihat hati seseorang kemudian dia pantas ditempatkan padanya hidayah, Allah berikan hidayah kepadanya. Ini adalah pemberian Allah SWT, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita membeli hidayah, tidak, tapi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, orang yang kaya raya tidak bisa membeli hidayah dengan kecerdasan dan dengan kekayaannya. Lihatlah sebuah negeri yang mereka bisa menciptakan robot ini dan robot itu. Ya, bisa menciptakan kendaraan ini dan kendaraan itu. Bahkan semua kendaraan yang ada mungkin di jalan raya itu mungkin ciptaan mereka. Tapi lihatlah kepada siapa mereka menyembah. Mereka menyembah kepada makhluk, menyembah kepada matahari, menyembah kepada dewa, menyembah kepada bagian terkecil daripada alam ini, menyembah kepada jin. Ya, maka bersyukur kepada Allah SWT yang kita diberikan kecerdasan yang ya biasa-biasa saja, alhamdulillah. Tapi Allah berikan hidayah. Apa manfaatnya IQ yang tinggi tapi hatinya tidak bersih, tidak mendapatkan hidayah? Na'udzubillah. Kata para ulama, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tapi mereka tidak diberikan kesucian iman. Na'udzubillah min dzalik. Faraitu fihi ma'nan ajiban. Dari ayat ini aku menangkap sebuah makna yang indah. Fahuwa annahum lamma wuhibat lahumul uqul fatadabbaru biha aibul asnam. Yaitu manusia ketika dikaruniakan akal, ketika mereka dikaruniai akal, mereka dapat berpikir tentang kekurangan-kekurangan patung-patung yang disembah itu. Wa alimu annaha la tasluhu lil ibadah. Mereka menjadi tahu bahwa patung-patung itu tidak layak disembah. Ya. Fawajahul ibadah ila man fatara al asya. Sehingga hal tersebut menggiring mereka untuk beribadah kepada zat yang menciptakan segala sesuatu. Kanat hadhil ma'rifah samaratul aqli al mauhubul ladhi bihi. Pengetahuan ini adalah buah daripada akal yang Allah karuniakan kepada manusia itu. Alladhi bihi bayanu al-baha'im, yang dengannya manusia itu menjadi berbeda dengan hewan-hewan. Allah yang memberikan akal kepada kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ini merasa sombong karena kecerdasan akal kita. Ya. Sampai-sampai ada orang yang saking cerdas akalnya tapi tidak cerdas imannya ya. Cerdas akalnya sampai dia kemudian meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi begitu saja. Ada begitu saja tanpa pencipta. Dia menjadi orang yang ateis karena akalnya. Ya. Padahal akal itu ada, akal yang kita miliki ini ada yang menciptakan. Akal yang kita miliki ini ada yang menciptakan. Semua yang ada di muka bumi ini ada karena ada penciptanya. Ya. Pencipta asalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu ada bim salabin tanpa pencipta. Ya. Maka kita yakini ya bahwasanya akal ini adalah milik Allah. Akal yang Allah berikan kepada kita ini karunia Allah. Karunia yang sangat mahal yang dengannya dapat membedakan manusia dengan hewan-hewan. Nah, ini hal ini kalau kita yakini maka kita akan ini adalah celah untuk terbebas dari sifat ujub, terbebas dari sifat sombong. Fa idza amanu bi fi'lihim alladzi nadaba ilaihi al-aql al-mauhub. Jika mereka beriman, jika mereka hanya meyakini, manakala mereka hanya meyakini alladzi nadaba ilaihi al-aql al-mauhub, jika mereka hanya meyakini apa namanya yang perbuatan yang dianjurkan oleh akal, faqad jahalu qadral mahub, maka dia telah dia tidak tahu kekuatan akal, kadar akal, wa ghafalu amman wahaba, dan dia telah lupa kepada siapa yang memberikan akal. Itu maksudnya adalah ketika seorang hanya meyakini bahwasanya semua karya-karyanya, amal salehnya, kepintarannya, ilmu yang dia dapatkan itu sebabnya itu adalah hanya akalnya saja. Itulah sebabnya akalnya saja. Dia lupa bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dia menyikapi akal di luar batasnya. Qad jahalu qadral mauhub. Dia menyikapi akal di luar batasnya. Wa ghaful amman wahab, dan dia lupa siapa yang memberikan Tuhan yang menganugerahkan akal itu kepadanya. Wa ayyu syai'in lahum fis samarah wasyajarah laisa mulkan lahum, dan kiranya buah apa ataupun hasil apakah yang bisa didapatkan dari buah apa yang bisa didapatkan dari pohon yang itu bukan sebenarnya bukan milik mereka gitu. Jadi tidak pantas kita merasa ujub dengan sesuatu, merasa bangga sesuatu yang bukan milik kita. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini akal yang paling banyak membuat orang ujub, ini akal. Kecerdasan akalnya. Ya. Maka kita sadari bahwasanya bukan milik kita akal ini. Bukan sepenuhnya milik kita. Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ala hadza kullu muta'abbudin wa mujtahidin. Oleh karena itu orang yang beribadah dan orang yang berijtihad pada suatu ilmu, innama ra'a binuril yaqdhah. Ya, hendaklah dia melihat dengan kesadaran yang terbuka, wa quwwatil fahmi, dan pemahaman yang benar, wal 'aqlu sawaban, dan penglihatan yang cermat. Fa waqa'a 'alal matlub, dia akan bertemu dengan sesuatu, dengan hal yang dimaksudkan atau yang diharapkan. Fayambagi an yuwajjiha syukru ila man ba'atha lahu fi dhulamit taba'il qabasi. Wajiblah manusia itu memberikan syukur, menghaturkan syukur kepada zat, kepada Tuhan yang telah mengirimkan akal kepadanya sehingga dia terselamatkan dari kegelapan jiwa. Wa mithlu hadza ru'yatul muttaqi taqwahu. Demikianlah pandangan ideal seorang yang bertakwa terhadap ketakwaannya. Hatta innahu yara annahu afdaru min katsirin minal khalqi. Orang yang soleh, orang yang bertakwa itu terkadang ia memandang bahwasanya dia lebih baik dari kebanyakan orang. Warubama ahtaqara ahlal ma'asi wa syamahu alaihim. Ya, bahkan dia bisa mencela atau bahkan dia mencela para ahli maksiat, para pelaku dosa. Nah, jadi sebagaimana sikap seseorang muslim kepada akalnya yang cerdas, bahwasanya dia harus meyakini akal itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Akal itu berfungsi sebagai wasilah, sarana agar seorang itu sampai kepada ketakwaan, ya. Dengan akalnya dia menjadi bertauhid kepada Allah. Ya, dia bisa merenungkan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak logis. Tidak bisa dipandang layak oleh logika untuk menjadi Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya, apalagi menyelamatkan orang lain dari bahaya. Dengan akalnya dia berpikir untuk sehingga dia menjadi orang yang bertauhid. Ya, sebagaimana kebalikan seorang yang tidak menyembah Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu juga berangkat dari tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan akal yang dikaruniakan Tuhan kepadanya dengan baik. Karena seorang tidak mungkin bisa menjadi penyembah selain Allah kecuali dia harus menghilangkan akalnya terlebih dahulu, baru dia bisa menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah berikan kepada kita akal yang bersih. Ya, akal yang bersih yang menghantarkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwasanya akal yang menjadi sarana hidayah ini adalah nikmat Allah. Maka demikian juga kita sadari bahwasanya takwa yang Allah berikan kepada kita, takwa yang mana itu hasil daripada perenungan akal, ya. Allah berikan kepada kita ketakwaan setelah kita berpikir sehingga kita mendapatkan ilmu, sehingga kita bisa menghayati, kita bisa mengamalkan, ya. Jadi akal itu adalah jalan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Setelah mendapatkan takwa, maka itu kita harus sadari juga bahwasanya takwa ini juga milik Allah. Semuanya di dunia ini milik Allah. Kita harus sadari takwa kita milik Allah. Amal soleh kita ini milik Allah. Islam kita ini milik Allah, bukan milik kita sendiri, milik Allah. Hidayah yang Allah yang kita pegang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terbebas dari kesombongan dan rasa ujub tadi, ya. Karena seorang yang bertakwa kemudian dia ujub, dia akan membanggakan amal solehnya dan akan mencela orang lain. Dia akan merendahkan orang lain. Dia akan merendahkan para pelaku maksiat, para pelaku dosa. Ketika ketakwaan seorang itu hasil dari takwanya itu mencela para pelaku dosa, menganggap dia lebih baik daripada pelaku dosa, ya, lebih baik daripada orang lain, jadi merasa lebih baik, nah itu berada dalam bahaya itu. Ketakwaannya berada dalam bahaya, ya. Hal itulah yang akan menjerumuskan dia ke dalam rasa ujub. Wala aqulu laka, aku tidak katakan kepadamu, khalitil fusak, bergaulah dengan orang-orang pendosa, ihtiqaran li nafsik, untuk merendahkan dirimu, balighdab alaihim fil batin, namun tetaplah kamu murka terhadap kesalahan mereka, terhadap maksiat yang mereka lakukan di dalam batinmu, wa a'rid anhum fil zahir, dan menjauhilah mereka dengan fisikmu. Thumma talammaha jarayanil aqdar alaihim, lalu lihatlah takdir yang terjadi kepada mereka. Fa'aktharuhum la ya'rifu man usiya, kebanyakan para pelaku maksiat itu mereka tidak tahu kepada siapa mereka bermaksiat. Ya, mereka tidak tahu kepada siapa mereka bermaksiat. Mereka orang-orang awam, ya, yang jauh daripada zikir, jauh daripada ilmu. Mereka enggak tahu. Kadang dia melakukan maksiat itu karena ikut tren saja, ya kan? Bukan karena dia sedang menentang Allah, bukan niatnya itu. Para pelaku dosa itu, ya, orang-orang awam pelaku maksiat itu, ketika melakukan dosa, yang ada dalam diri mereka bukan ini saya sedang menantang Allah, bukan. Enggak berani mereka sama Allah. Tapi yang menjadi motivasi mereka, oh ikut ini, ikut lingkungan, ya ikut tren, ya kan? Ikut teman-temannya gitu. Ya. Wa jumhuruhum la yuqsadul 'isyan, bahkan kebanyakan mereka tidak bermaksud bermaksiat. Mereka melakukan maksiat atau dosa, tapi mereka tidak bermaksud melakukan dosa. Mungkin karena mereka tidak punya ilmu, ya, sehingga dia mereka menganggap bahwasanya sebuah dosa itu sesuatu yang biasa gitu. La yuqsadul 'isyan, mereka tidak bermaksud melakukan maksiat, walaupun perbuatan itu memang maksiat, tapi maksud itu niat hati mereka tidak melakukan maksiat gitu. Karena mereka enggak tahu kalau itu maksiat, ya. Bahkan mungkin mereka meyakini itu adalah kebiasaan. Ini adalah kebiasaan masyarakat biasa, bukan sebuah maksiat gitu. Bal yuridu muwafaqata hawah, bahkan yang mereka inginkan adalah menyelaraskan dengan hawa nafsu mereka. Jadi bukan untuk menentang Allah, bukan bermaksud untuk bermaksiat, tapi hanya untuk menyelaraskan dengan keinginan mereka. Wa azizun alaihi an yu'sa, padahal sebenarnya mereka itu segan untuk bermaksiat. Kalau mereka tahu itu maksiat menentang Allah, mungkin mereka akan bertaubat kepada Allah. Nah, inilah kondisi maksiat yang dilakukan oleh orang-orang awam. Kalau kita mau berprasangka baik, ya, maka ini apa yang dituliskan oleh Imam Al-Jauzi ini bisa membantu kita untuk berhusnuzon ketika melihat pelaku maksiat itu. Mereka enggak punya ilmu, mereka orang awam. Melakukan dosa bukan untuk menantang Allah. Melakukan dosa bukan bermaksud untuk melakukan dosa. Mungkin mereka meyakini itu sebuah kebiasaan yang biasa atau bahkan kebaikan. Padahal maksiat, tapi mereka lakukan. Ya nah. Wa fihi man ghalaba 'alaihi talammuhul 'afwi. Bahkan di antara pelaku maksiat itu, mereka melakukan maksiat karena keyakinan mereka bahwasanya ampunan dan rahmat Allah itu sangat luas gitu. Bukan karena sombong di hadapan Allah. Mereka melakukan maksiat karena apa? Ampunan Allah dan kelembutan Allah itu sangat sangat kuat, sangat istilahnya sangat luas. Fahtaqara ma ya'ti li quwwati yaqinihi bil 'afwi, sehingga dia pun menganggap ringan kesalahan yang dia lakukan karena kuatnya keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa mereka. Gitu. Wa hadhihi kulluha laysat bi'adarin lahum, meskipun kita nilai ini bukan udzur yang benar. Alasan-alasan tadi bukan alasan yang benar gitu. Ya. Kalau itu mau dijadikan alasan, itu bukan alasan yang benar. Cuman kalau itu mau dijadikan untuk alasan agar kita husnuzon, maka itu bisa dijadikan alasan agar kita terbebas daripada ujub ataupun merasa lebih baik tadi. Hatta kepada pelaku maksiat, ya, kita enggak boleh merasa lebih baik. Hatta kepada para pelaku maksiat, apalagi kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, lebih tidak boleh lagi gitu. Maka hal-hal tadi itu, alasan-alasan tadi bukan alasan yang benar untuk menghalalkan kesalahan atau dosa mereka, bukan. Tapi itu alasan untuk kita bisa berhusnuzan kepada mereka. Nah, sekarang Imam Al-Jauzi rahimahullah taala menuliskan pesan yang menyadarkan orang-orang bertakwa dari kesombongan. Menyadarkan orang-orang yang bertakwa dari rasa ujub, agar mereka meyakini, agar mereka kembali kepada fitrahnya, meyakini bahwa takwanya itu milik Allah. Takwanya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Walakin talam talmahu anta ya sahibat taqwa. Akan tetapi lihatlah wahai Anda, orang yang bertakwa, orang yang merasa bertakwa. Wa'lam annal hujjata 'alaika awfa minal hujjati 'alaihim. Ya, ketahuilah bahwasanya perbuatan yang Anda lakukan, dosa yang Anda lakukan itu lebih tercela daripada dosa yang mereka lakukan. Alasan yang kamu pegang untuk ketika kamu melakukan dosa lebih buruk daripada alasan yang mereka jadikan landasan ketika mereka melakukan dosa. Nah, ini. Jadi ada orang dua pelaku dosa. Setakwa-takwanya seseorang pasti dia pernah melakukan dosa, ya. Ya, maka ketika ada rasa ujub menghampiri, coba ingat aib-aib kita, kekurangan kita, banyak salah gitu. Ya, enggak perlu kita dapat pengakuan orang, enggak perlu. Ya, kalau kepada diri kita sendiri dicela. Begitu muncul rasa ujub, celah diri sendiri, masih kurang. Walaupun orang memuji karya Anda, ya, jangan terbuai, celah diri kita agar kita terpancing terus, terkikis rasa sombong. Begitu ujub menghampiri dan kita terlena, udah selesai, jatuh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada dua orang pelaku dosa, satu ini orang yang bertakwa melakukan dosa, yang satu orang awam dia melakukan dosa. Ya. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, dosa yang dilakukan oleh orang bertakwa lebih tercela, lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh orang-orang awam enggak berilmu. Kenapa? Li'annaka ta'rifu man ta'si, karena kamu tahu siapa, kepada siapa kamu bermaksiat. Kalau orang yang bertakwa, orang yang sudah ngaji, orang punya ilmu, ya, dia tahu ketika dia terjatuh dalam dosa, nah, dia tahu, dia sadar kepada siapa dia sedang berhadapan, ya, dia sadar, langsung ingat ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat ustadznya, catatan-catatan kajian, ingat semuanya, tapi nggak peduli, gitu. Langgar aja, langsung ingat semuanya. Ta'rif man ta'si. Ketika kamu berbuat dosa, kamu tahu kepada siapa kamu berhadapan, kepada siapa kamu bermaksiat. Wa ta'lam man ta'ti, dan kamu sadar bahwasanya perbuatan yang kamu lakukan itu salah. Kalau orang awam, orang yang pelaku maksiat dan dia orang awam enggak punya ilmu, bisa jadi dia melakukan dosa karena dia enggak tahu kalau itu salah. Ya, karena sudah menjadi budaya kesalahan itu sehingga enggak tahu, ini taunya ya baik aja. Tapi kalau Anda tahu mana dosa yang lebih besar yang dilakukan oleh seseorang, antara orang yang melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya itu kesalahan dengan orang yang melakukan dosa dan itu dia enggak tahu itu salah, tentu lebih besar daripada, lebih besar orang yang melakukan dosa dan dia tahu itu adalah maksiat. Ya. Nah, ini hal ini kalau kita renungkan, kita sadari, wahai orang-orang yang merasa bertakwa, merasa soleh, maka itu akan mengikis kesombongan dalam diri kita, itu akan mengusir rasa ujub dari diri kita. Ya, di antara buah daripada rasa ujub itu adalah mencela pelaku maksiat, orang yang berdosa. Hati-hati, mencela pelaku maksiat itu bahaya. Kata para ulama, di antara sebab seorang itu jatuh ke dalam dosa bahwasanya dia dulu pernah mencela orang berbuat dosa. Ya, itu di antara sebab, itu kualat. Kualatnya orang yang mencela pelaku dosa. Di samping itu adalah hasil daripada sikap ujub. Ya. Bahaya yang lainnya adalah besar kemungkinan dia akan terjatuh dalam dosa yang sama. Maka berhati-hati. Ya. Nah? Semua orang salah, sampai pun orang merasa bertakwa, orang awam yang gak punya ilmu, yang belum ngaji, belum dapat hidayah, semuanya pernah pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau kita bandingkan antara kesalahan orang yang dia sudah ngaji, dia sudah sudah masya Allah mengikuti sunnah, dengan dosa orang yang dia belum dapat hidayah, kalau kita renungkan, maka ternyata dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah ngaji beda nilainya dengan dosa yang belum ngaji. Lebih besar dosa yang dilakukan oleh orang setelah mendapatkan hidayah daripada yang sebelum mendapatkan hidayah. Karena dia benar-benar sadar kepada siapa yang sedang dia berhadapan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau kamu terdorong untuk melakukan dosa, maka jangan lihat kecil besarnya dosa. Ya, tapi lihatlah kepada siapa kamu sedang bermaksiat. Bertuhan yang maha mulia, kepada Allah yang maha hebat, maha kuat. Ya, jangan lihat kecil dan besarnya kesalahan. Walaupun itu sebuah kesalahan yang kecil, tapi kalau berhadapan dengan Allah, Tuhan semesta alam, dia akan gemetar, dia akan takut kepada Allah SWT. Ya. Balingdur ila taqlibil qulub baina isba'in. Renungkanlah, sungguh hati itu berada di antara jari jemari Allah, yang Allah bolak-balikan sesuai kehendaknya. Farubama daratid dairah. Mungkin saja kondisi akan berubah. Fasurtal fasurtal munqati, sehingga kamu yang tadinya menjadi orang yang baik berubah menjadi orang yang pendosa. Naudzubillah. Wa wusilal maqtu, ya, kamu menjadi yang tadinya menjadi orang yang baik kemudian berubah menjadi pelaku maksiat, pelaku dosa lantaran sikap tersebut. Itu sikap ujub itu. Sikap tidak menyadari bahwasanya hidayah, Islam, takwa itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ujubu mimman yudillu bi khairi amalihi wa yansa man an'ama wa wuffiqa. Orang yang ujub itu adalah orang yang merasa kebaikan amal soleh yang dia lakukan itu adalah hasil karyanya saja, hasil usahanya, ya, yayasan yang dia bentuk, mungkin pesantren yang dia bangun, sekolahan yang dia bangun, jalan yang dia bangun, ya, anak-anak yatim yang dia sekolahkan, kemudian ujub, rasa berjasa. Padahal Islam tidak butuh jasa kita, kita yang butuh Islam untuk menyalurkan sebagai wadah agar kita mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Islam yang butuh kita. Dia ujub. Ya, orang yang ujub dengan kebaikannya dia merasa bahwasanya kebaikannya itu lantaran dia yang mengupayakan. Tidak ada keyakinan bahwasanya itu dari Allah. Wa yansa man an'ama wa wuffiqa, dan dia melupakan siapa yang memberikan dia nikmat dan zat yang memberikan kepada dia taufik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pesan yang sangat dalam, ya, dari Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, agar hidayahnya itu tetap terjaga, agar ketakwaannya itu tetap terjaga, tidak kemudian rusak. Itu hendaklah dia menyadari pesan ini, bahwasanya takwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak pantas mencela orang lain, bahkan kepada orang yang layak dipandang tercela sekalipun, yaitu para pelaku dosa, para pelaku maksiat. Tidak boleh kita merasa lebih baik bahkan kepada di hadapan para pelaku maksiat. Ya. Karena kalau kita renungkan, kita pun mungkin terjatuh dalam salah, dalam dosa. Dan kalau kita bandingkan dosa orang yang mendapatkan hidayah dengan dosa orang yang belum mendapatkan hidayah, lebih besar dosa orang yang mendapatkan hidayah karena dia meyakini kesalahan itu salah dan dia tahu kepada siapa dia berhadapan. Kalau orang awam, ya, terkadang dia terbawa syubhat, bukan karena sengaja melawan Allah, bukan, tapi dia terbawa syubhat karena kedangkalan ilmunya. Kemudian dia merasa ampunan Allah lebih besar. Dia tetap mengharap ampunan Allah. Ampunan Allah itu besar, Allah itu Maha Rahim. Padahal itu salah, ya. Tapi karena keterbatasan ilmunya dia seperti itu. Ya. Dan ketika bermaksiat dia bukan sedang menentang Allah. Dia tidak bermaksud menentang Allah, tapi karena terbawa budaya, terbawa keinginan macam-macam. Ya. Maka pesan ini kalau kita hadirkan dalam diri kita, kita akan terjauh insyaallah dengan izin Allah dari sikap ujub. Tapi jangan disalahfahami, ya. Jangan disalahfahami pesan nasihat ini untuk melemahkan semangat berhijrah, semangat menuntut ilmu, bukan. Ya. Oh, kalau gitu mendingan saya enggak usah hijrah, mendingan saya bodoh aja terus gitu. Dimaklumi, ya. Beda, ya, antara orang yang bodoh itu alami dengan bodohnya itu dibuat-buat. Nah, kalau bodohnya alami, kita bisa berprasangka baik. Ya, udzur-udzur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi ketika dia berbuat salah, itu kita bisa pakai. Ya, itu bisa berlaku. Itu kalau yang bodohnya alami, ya. Tapi kalau bodohnya dibuat-buat, bodohnya disengaja, nah, ini enggak bisa dipakai. Ya, kalau gitu saya enggak usah kajian, saya resign aja dari ini. Dari kajian gitu kan. Saya resign aja dari ini aktivis hijrah. Saya enggak usah hijrah lagi, saya mau kembali ke masa lalu. Ya, kalau dia seperti itu, ya, tentu itu uzur tadi tidak terpakai. Uzur bahasanya Allah Maha Pengampun, enggak terpakai semuanya, tetap salah. Bahkan kesalahan yang dia lakukan, dia kalau balik lagi setelah hijrah, balik lagi, ya, balik lagi ke kesalahan yang dulu, lebih besar dosanya daripada dosanya sebelum dia hijrah gitu. Ya. Jangan difahami seperti itu, karena ini perlu dibedakan ya, antara orang yang bodohnya itu alami dengan bodohnya disengaja. Orang yang enggak tahu dengan orang yang enggak mau tahu itu beda. Kalau enggak mau tahu, udah aku enggak usah kajian, saya enggak usah tahu ayat-ayat tentang riba deh, nanti enggak dosa. Dia tahu sebenarnya gitu, bukan dia enggak tahu ya. Tapi ketika itu dia sadar, dia tahu bahwasanya minimal itu salah riba itu, walaupun enggak tahu ayatnya. Tapi salah. Ini orang ini enggak mau tahu, dan orang yang enggak mau tahu itu kesombongan. Kata Nabi SAW, al-kibru batrul haq ghamtun nas, ya. Kesombongan itu apa? Menolak kebenaran, enggak mau tahu dengan kebenaran, ghamtun nas, dan merecehkan manusia. Nah, ini. Nah, ini sikap kita kepada diri kita seperti itu, ya, supaya kita tidak salah faham. Tapi ketika kita memandang orang lain, memandang pelaku maksiat di pinggir jalan, di kafe-kafe, jangan dipandang dengan pandangan yang merendahkan gitu. Pandanglah dengan pandangan rahmat. Ya. Doakan kebaikan, doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Kalau cara pandang kita itu pakai pandangan rahmat, maka itu akan mempengaruhi sikap fisik juga ya. Mulai dari ucapan dan sikap fisik, bahwa kita akan lebih berucap dengan penuh kasih sayang, dengan lembut. Sikap fisik kita juga lebih bisa lebih hikmah, lebih lembut. Tapi kalau mandang yang pandangan ihtiqor, dari cara pandang hatinya sudah memandang ini maksiat, ini adalah pelaku, apa, orang ini rendah, itu udah. Itu dari ucapannya mulai enggak hikmah, sikapnya juga enggak hikmah, enggak. Ya, jangan lupakan bahwasanya kita juga punya salah gitu. Ya, kalau kepada orang lain kita bersangka baik. Ya, kita bersangka baik bahwa mungkin dia ini enggak tahu, mungkin ini gitu. Tapi kalau kepada diri kita, kita sikapi, ya, kita berprasangka bahwa antum udah tahu gitu. Beda antara enggak mau tahu dengan orang yang benar-benar enggak tahu. Kamu udah tahu, kalau kamu nekat enggak mau tahu juga, itu berarti namanya bodoh yang dibuat-buat ataupun enggak mau tahu yang masuk dalam kesombongan, dan itu tidak bisa dijadikan udzur ya. Tidak bisa dijadikan alasan ataupun udzur. Baik, demikian para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.